tahun lawas bina rumah tangga berpernah namun senang nang pula rela so kadang tangisan oh mikiri badan banyak mata beli ketada netes I'm